Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ringan mungkin Pak. Cuma ingin memantapkan saja. Tadi Khalifah berbicara tentang takdir. Ada juga di kalangan kita menafsirkan takdir itu dengan doa. Jadi katanya takdir itu memang ketetapan Allah. Tapi katanya bisa dirubah dengan banyak berdoa. Jadi seperti itu. Jadi itu saya sendiri tidak sepaham. Cuma ingin pikir, tanyalah ke Khalifah, mungkin ada jawaban yang lebih mantap lagi. Jadi dia menggambarkan misalnya seperti orang yang memelihara ikan di kolam. Itu kan biasanya orang kalau air itu lewat pinggir maksudnya. Ini dia coba-coba pakai taruh tiang di tengah, pipanya di tengah, sehingga airnya itu mancur di tengah. Itu katanya itu hasilnya lebih banyak daripada ketimbang dari pinggir. Dia mengibaratkan seperti itu. Nah, terus yang kedua tentang tadi juga yang Khalifah dapat berita bahwa Khalifah ini Khalifah abal-abal. Kami yakin juga semua warga Khilafah juga yang aktif di medsos, media sosial juga sudah membaca juga. Pertanyaannya, kan kebanyakan dari kita ini mulai terpancing oleh Pak dengan bahasa-bahasa yang kurang enak juga. Beginilah, begitulah yang ingin saya pertanyakan. Karena mereka bertanya, apa katanya kualitas kalian itu? Katanya anibullah wastanibut tauhid katanya. Kok tiba-tiba berdampingan dengan polisi gitu, berdampingan dengan kepala desa dan tentara segala macam. Nah, itu yang berkembang hari ini di Facebook itu paling utama, sehingga banyak di antara kita yang menanggapinya ini terkadang berlebihan juga. Ini mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada dua pertanyaannya, satu mengenai nasib bisa dirubah dengan doa. Kapan berubahnya? Pertanyaan awalnya, nasib yang ditetapkan Allah itu rahasia apa bukan? Kok tahu bisa berubah atau tidak berubah? Katanya rahasia, jadi tidak tahu. Kok bisa bilang ini sudah berubah loh? Yang kasih tahu siapa? Suatu yang rahasia, yakin rahasia? Kamu tahu apa rahasia? Rahasia. Kok besok-besok kamu bilang sudah berubah loh? Tahu berubah dari mana? Jadi ini kan debat-debat pemikiran ini. Ya, itulah dia. Jadi kalau rahasia pemerintah aja payah mencarinya itu. Apalagi rahasia yang dirahasiakan Allah. Kita mencari-cari mumet lah. Kemudian kedua, polisi tentara. Polisi tentara ini kan orang beriman. Mus'ab bin Umair itu datang ke Mekah. Dari Mekah datang ke Madinah. Sampai di Madinah itu Mus'ab bin Umair itu digebuk orang enggak? Tidak. Loh, kenapa enggak digebuk orang? Kan di Madinah itu bukan orang Islam, bukan kiai. Banyak Yahudi dan Nasoro. Sehingga Mus'ab bin Umair bilang, tidak ada satu rubah pun yang tertinggal. Telah aku sampaikan risalah dakwah itu. Padahal yang rumah-rumah yang banyak itu banyak Nasoro, Yahudi dan Nasoro. Enggak digebuk. Kita menghadapi kiai-kiai, orang-orang yang sholat, minta digebuk. Kan jadi ngikuti siapa? Iya, minta digebuk, buktinya tidak digebuk. Iya, kalau di Mekah 13 tahun tuh, orang Arab jahiliyah yang sudah banyak, tidak ada ya. Kalau yang mikirnya cerdas atas rahmat Allah dapat hidayah, siap dia dipukul, dikorban, apa pokoknya daripada masuk neraka dia mau. Tapi jarang yang begitu. Begitu mendapat wilayah yang dihadapi Nasoro dan Yahudi Madinah, tapi Mus'ab bin Umair diutus ke situ karena punya kitab mereka, jadi tidak semata-mata tidak memahami keyakinan, sehingga dimasuki ya, satu rumah ada orang 10 dapat 2, dapat 3, ada yang dapat 1, ada orang 4 dapat 2, dapat 1. Setiap rumah itu dapat saja 1 orang, 2 orang. Nah, akhirnya lapor. Jadi sudah move-nya itu memadai untuk Islam risalah an-nubuah. Maka karena memadai, turun perintah Allah, Allah lah yang maha bijak kan, untuk menentukan nasibnya umat Islam yang 13 tahun di Mekah itu. Datang nasib hijrahnya, datang ke situ hijrah. Karena sudah umat sudah tahu dari dakwah, dari surat-surat, jadi orang benar, tidak bisa dibantah secara rasional, tidak bisa dibantah. Walaupun tidak dapat hidayah, tapi membantahnya secara rasional tidak bisa, benar yang disampaikan. Nah, maka kita sekarang seperti itu, bukan minta digebuk sama tentara dan polisi, apalagi mereka sudah Islam lagi. Sedangkan yang Musa bin Umar dihadapinya Yahudi dan Nasara, yang Islam ya ada juga tapi baru sedikit lah. Nah, jadi kita ikuti itu, masa kita menghadapi tentara yang Islam, polisi yang Islam minta digebuk, ya lucu lah. Dan hijrah itu tidak begitu ternyata, hijrah itu aman dan Indonesia memungkinkan sekali, sebab Indonesia itu mayoritas Islam, cuma karena masih gonjang-ganjing ini, karena belum mengakui sumber hukum adalah Quran, belum mengakui secara keyakinan tapi mengakui secara data belum mampu. Maka itulah yang kita kirim surat kepada mereka. Sebelum gonjang-ganjing ini kita sudah siap, kirim dulu. Ini yang benar. Jadi kita tidak ikut dengan demonstrasi dan segala macam, tidak ikut. Sebab Islam tidak begitu caranya. Jadi kita kasih surat pemberitahuan. Ini loh yang benar, kalau mau masuk neraka jahanam begini, kalau mau masuk surga selamat dunia akhirat begini. Yang tidak mau ke sana ke sini yang non Islam caranya begini, nah, gitu. Jadi sudah selesai. Nah, tinggal nasibnya bagaimana? Nanti itu ketetapannya menurut Allah. Kita rubah? Oh enggak. Kita enggak tahu kapan merubah. Kita enggak tahu, masa tahu merubahnya enggak bisa. Tapi doa, doa itu adalah harapan. Semua orang punya harapan mesti punya langkah kerja untuk nyampe kepada harapan itu pasti, karena orang berakal, hanya orang gila aja yang punya keinginan pengen makan tapi dia mencarinya tidak secara rasional karena dia gila. Tapi kalau orang rasional, setiap punya harapan berdagang harapannya untung, belum tentu apa ditetapkan untung atau rugi oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, tapi dia punya harapan untung. Setiap manusia yang berakal pasti dia bergerak atas perintah hatinya untuk sampai kepada apa yang diharapkan. Nah, kalau sekedar ilmu maka itu urusannya dunia. Maka dunia ini tidak boleh dijadikan tujuan. Begitu dunia ini dijadikan tujuan, dia berfungsi kerjanya seperti kerja orang kafir, tidak dinilai apa-apa. Sholat pun yang rakaat duhur, tiga rakaat maghrib itu, kalau ada dijadikan tujuan dunianya, hancur dia, neraka well dia. Jadi dunia ini adalah harapannya orang kafir. Sama kerjaannya, orang kafir berdagang, orang Islam berdagang, orang kafir bertani, orang Islam bertani, orang musyrik tidur, orang mukmin tidur, sama semua, orang kafir berpakaian, orang Islam berpakaian, tidak ada beda-bedanya. Bedanya kafir tujuannya dunia, mati masuk neraka. Muslim tujuannya ibadah, tujuannya akhirat ridho Allah. Maka begitu ibadah bentuk apapun kegiatan, kalau tidak berniat ibadah untuk mendapatkan ridho Allah, tapi arahnya supaya dapat dunia, langsung bubar nilai ibadahnya, habis total. Pokoknya saum. Oh, saum itu dari ridho Allah. Terdatang setannya baca ayat, baca hadis. Sumu tasehu. Setan pintar baca hadis juga. Katanya Rasulullah, puasalah kamu supaya sehat. Maka dia puasa untuk sehat, habis nilainya. Karena sudah ke dunia tujuannya. Padahal itu kan hiburan, supaya semangat saja. Tujuan, berdaganglah supaya untung. Itu doa saja, bukan tujuan. Rugi juga tetap dia ibadah dagangnya. Mau sehat puasa, mau menceret juga tetap dia dapat pahala puasa. Kalau memang marah ridho Allah, tidak harus semua orang puasa pasti sehat. Ya ada yang menceret puasa, masuk angin. Karena tujuan itu ibadah. Kalau tujuan dunia langsung menjadi fiilnya orang kafir. Nah, Tapi kalau harapan, ya itu doanya kepada Allah. Allah masa, ya Allah, jadikan dagang saya ini rugi. Gila apa? Ya tentu saja harapan mudah-mudahan untung. Tapi kan doa, bukan tujuan. Nah, kalau berubah, langsung habis. Itulah beda kafir sama mu'min. Satu merebut dunia, satu merebut akhirat. Nah, jadi kita merebut akhirat, dunianya dapat. Jadi kita untung. Kalau orang merebut dunia, akhirat tidak dapat. Rugi dia. Alhamdulillah.